Gue punya cerita nih, ceritanya lucu banget. Lu semua harus dengerin. Sedikit malu-malu, seuntai kata keluar dari mulutku. Hey, senyumanmu lucu. Terkadang ya curi-curi pandang, tak jarang matanya mencari diriku. Lalu ku cari tahu siapa kamu. Ku tanya temannya, orangnya pun jawab statusmu janda beranak dua. Aku jatuh cinta pada seorang janda. Aku jatuh cinta pada seorang janda. Statusmu janda beranak.